Aku nafis satu kali ya. Blasta Rap Family, Marcelo Rap, Depa Rap Family, Silet Crew. Amasa sih, ku cuek depan sa, ku cuek depan sa, depan ku punya mantan. Amasa sih, ku cuek depan sa, ku cuek depan sa, depan ku punya mantan. Amasa sih, masa sih, depan dia tak anggap sa. Amasa sih, masa sih, depan dia ku bikin sa macam orang lain kah. Lagi. Jangan karena dia kau siaga mulai tak kiri. Jaga-jaga diri kau tetap seawasi. Jadi tolong kak, jangan cuek kak, baby slow man. Amasa sih iyo kak, kau cuek di depan saya. Karena kau paham saja kau bersifat jadi berubah. Curiga ya sudah, mau marah juga salah. Takut timbul perkara, jalan aman diam saja. Terserah semua itu kau punya, mau balik dengan dia semua terada masalah. Sa iyo saja mau, sa juga bisa masa bodoh. Biar sudahlah, mungkin torang tara jodoh. Bukan lama depan mata tiba-tiba kau berubah. Sekeja pirik saja sa arah kau langsung ubah. Sesuai satu kali kumpu cara sa suka nali. Kau tu sa punya bini tapi gatal sana sini. Kalau tercinta cukup kau jujur saja. Akui depan saya kalau sutar ada rasa. Saya tersiksa dengan semua kumpu cara. Mending mengalah ikut semua kau pesuka. Amasa sih, kau cuek depan sa, kau cuek depan sa, depan kau punya mantan. Amasa sih, kau cuek depan sa, kau cuek depan sa, depan kau punya mantan. Amasa sih, masa sih, depan dia tak anggap sa. Amasa sih, masa sih, depan dia kau bikin sa macam orang lain kah. Ku cuek depan sa, depan ku punya mantan. Amasa sih, masa sih, depan dia tak anggap sah. Masa sih, masa sih, depan dia ku bikin sah macam orang lain kah. Last Hot Music.